الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عندك يا أخوانا أبا عبد الله لطفي أخوان لطفي panggilannya apa أخوان أخوان لطفي أبا عبد الله أخوان Ma fa'idatu idhafah ma'nawiyah? Apa fa'idahnya idhafah ma'nawiyah? Yang bisa berwarna lam. Fa'idah. Mada tufid? Itu maknanya. Abul Abbas itu ta'rif kapan? Ta'rif tiga wasalah ila fi'il isim yang ta'rif dia ma'rifat. Idza kana mudhaf ilaihi ma'rifatan. Ah gitu. Wa tufidu. Sudah satu saja. Ta'rif saja. Mbak Sofia. Tahsis. Mata tufidu tahsis. Maksudnya kebalikan itu apa? Idakan mudhaf ilaih nakiratan. Kitabu Zaidin. Ta'rif. Kitabu Talibin. Tahsis. Wa amal idhafah lafziyah. Mada tufid ya akhana Aba Isa? Idhafah lafziyah tufidu ta'rif wa tahsis. Sama berarti. Sama dengan idhafah ma'nawiyah? Sama. Sama. Ta'rif wa tahsis. Perhatikan situ la tufidu, ada la-nya di situ. Tidak memberikan faedah ta'rif dan tidak bertahsis. Wa innama tufidu mada? Tufidu tahfiz. Tahfiz fil lafaz, meringankan lafaz saja. Nah, tidak memberikan faedah ta'rif dan tahsis. Kemarin ada iskal tentang fal awalu bittifaq wa tsani 'ala al-ashah. Indak ya kana ba Raihan, apa yang dimaksud? Yang pertama secara kesepakatan, yang kedua yang paling sulit. Iya, yang pertama itu yang mana? Yang pertama itu dibaca tahfiz. Tahfiz. Yang kedua? 2000 Zaidan. Kalau 2000 Zaidan, nomor asal. Nah, ya, Nabila? Dibaca, yang sepakatan dibaca majrur, yang asal, itu masuk. Al awwalu bittifaq yakni la tufidu ta'rifan. Kembalinya ke atas itu tadi. Fala tufidu ta'rifan wala tufidu tahsisan. Wal awwalu bittifaq yakni la tufidu ta'rifan itu bittifaq. Idhafah lafziyah tidak memberikan faedah ta'rif itu dengan kesepakatan. Watsani la tufidu takhsisan, ini alal asah. Nah. Difahami ya, al-awalu bittifaq kembali ke mana? La tufidu ta'rifan, itu dengan sepakat bahwasanya idhofah lafziyah tidak memberikan faedah ta'rif. Tsani yaitu la tufidu takhsisan, ini alal asah. Nah. Karena al-ihtisas ya bil ma'mul hasilun qabla al-idhofah. Baik, ala nastamir. Sebelumnya juga amil yang mengejarkan mudhaf ilaih apa ya Pak Azam? Mudhaf ilaih. Kitabu Zaidin. Zaidin itu majrurnya dengan apa? Amil yang mengejarkannya apa? Mudhaf. Dengan mudhaf. Yakin. Sudah itu saja. Ada khilaf kan? Ada tiga pendapat. Ya. Yang pertama apa? Majrurun bil mudhaf. Mencocoki pendapatnya si Bawai. Dengan dalil apa? Bersambungnya dhamir dengannya. Dan dhamir tidak bersambung kecuali dengan amil. Pendapat yang kedua, ya karena Abu Usman apa? Naat. Pekangan bingung bahas naat itu. Abu Usman satunya. Bil idhafah. Ini loh halaman 2328 loh. Majrurnya dengan idhafah. Berarti amil apa? Ma'nawi. Nah, yang ketiga majrurun bil harfil jar muqaddar. Nah. Baik. Mana yang sahih ya Hana Aba Ishaq? Al-awwal. Kenapa? Apa dalilnya? Nah, yang benar majrurnya dengan mudhaf amil lafzi. Baik, ala nastamir. Qala babu i'rabil af'al. Bab i'rabnya fi'il-fi'il. Taqaddama annal fi'la salasatu anwa'in. Telah berlalu bahwasanya fi'il itu ada tiga macam. Madin wa amrun wa mudhari'un. Fi'il madin, amrun dan mudhari'un. Indah ya Fana. Apa itu fi'il madi ya Abu Nabila? Madalla ala hadasin waqa'a qabla zamani takallum. Sebelum waktu pengucapan sudah terjadi. Kalau fi'il amr ya Fana. Pak Azam. Madalla ala hadasin yutlabu husuluhu au istimraruhu. Perbuatan yang diminta terjadinya atau diminta terus-menerusnya. Pukullah. Diminta untuk perbuatan apa? Memukul. Nah, ya ayuhan nabi yuttaqillah wa ya nabi bertakwalah kepada Allah. Maknanya apa? Istamir, terus meneruslah di atas ketakwaan. Fi'il mudhari ya kana Aba Raihan. Yaqa'u fi zamani takallumi au ba'dahu. Menunjukkan waktu perbuatan yang terjadi pada waktu pengucapan atau setelah. Baik, sekarang hukumnya wa annal madiya wal amra mabniyani. Fi'il madi dan fi'il amr keduanya mabni. Nah. Fi'il madhi, mabniya fi'il madhi. Indah ya khana, Pak Usman. Apa saja, mabniya atas apa? Naam. Mabniya atas fat. Contohnya? Kataba. Yang kedua, mabniya atas? Sukun, kapan? Dhamir rafa. Yang berharokat. Contohnya? Katab. Tu. Yang ketiga, mabni atas dom. Jika bersambung dengan waw jama'ah. Contohnya apa? Katabu. Fil amar. Mabni atas apa ya, Pak Abdillah? Muhsin. Sukun. Kapan? Jika sahil akhir dan tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Contohnya apa? Uktub. Yang kedua, mabni atas. Membuang. Nun. Jika af'alu khamsah. Contohnya. Uktuba. Yang ketiga, mabni atas. Atfu harfil illah. Jika mu'tal. Akhir. Contohnya. Udu'u irmi ihsya. Baik. Sekarang kita akan membahas yang mu'rab. Wa annal mu'raba minal af'ali wal mudhari'u idza lam yattasil binunil inasi wala binunit taukidil mubashirati lahu. Dan bahwasanya yang mu'rab dari fi'il-fi'il itu adalah fi'il mudhari'. Dengan syarat apa? Jika tidak bersambung dengan nun inas dan tidak pula nun taukid secara langsung. Jika bersambung dengan nun inas, hukumnya apa ya Abul Abbas? Fi'il mudhari' bersambung dengan nun inas, hukumnya apa? Iya. Kembali ini soal itu. Dibantu Abu Sofia. Nah. Apa ini atas? Malam maju Pak Ubi. Poyur Pak Ubi. Gimana? Kalau alayur Pak Ubi itu munada. Munada alam mufrad. Apa ini atas? Fat. Namanya apa? Rotna, ilmu dore kok. Mana? Baknya? Oh, yang intinya kan fi'ilnya, bukan nonnya. Mabni sukun. Nah, ilmu dore jika bersambung dengan nun inas, mabni atas sukun. Wala binun taukidil mubashirah. Dan tidak pula dengan nun taukid secara langsung. Hukumnya apa kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung ya, Pak Alif? Mabni atas fat. Contohnya? Yadribanna, yaktubanna, atau yaktuban. Jika nun taukidnya tidak secara langsung, hukumnya apa ya, Afana? Mbak Isa? Jadi syaratnya nun fi'il mudhari' itu mu'rab, tidak bersambung dengan nun inas, dia mabni atas sukun. Kalau yang kedua tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung, kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung mabni atas fat. Sekarang pertanyaannya, kalau bersambung dengan nun taukid tidak secara langsung, hukumnya apa? Mu'rab. Nah. Contohnya, indah ya karena Abah Rehan kolam wujud. Contohnya apa? Yang langsung ya driban. Yang tidak langsung. Langsung. Yang tidak langsung itu contohnya ini ya. Ya tubunna. Apa artinya ya tubunna? Mereka banyak laki-laki sedang menulis. Benar-benar sungguh-sungguh dan taukidnya. Loh ini baknya langsung. Oh dikatakan tidak langsung. Berarti ya tubunna ini hukumnya apa? Mu'rab. Marfu'. Yaitunya mabuk karena asalnya apa? Yaktubuna ketemu nun taukid. Berarti yaktubuna ini robak nasab atau jazmnya apa Isa? Robak. Kenapa robak? Lita jarudi minan nasib wal jazm. Asal. Tanda robaknya? Tanda robaknya dengan subutunun. Al-mahdufah. Al-mahdufah. Ini ada nun yang dibuang. Kenapa dia dibuang? Ini sudah berulang ya. Kenapa dia dibuang? Karena beratnya. Berat apa? Likarohati tawali salati nunat. Dibentinya berurutan tiga nun. Mana tiga nun? Nun ini dan nun. Tentang. Oke. Sudah? Jadi apa? Yaktubunna. Yaktubunna. Waunya dibuang. Kenapa dibuang waunya? Kenapa ya Pak Ubaidah? Liltiqai sakinain. Karena dia bertemu antara waw sukun dan nun dua. Ini kan nun tasdid itu dua. Jadilah apa? Yaktubunna. Ini contoh apa? Nun taukid ya. Apa? Tidak langsung. Ada fasilnya, ada pemisahnya. Ada domir wawu, ada nun, tanda rofa. Nah, demikian pula jika bersambung dengan al-alif. Yaktubani. Dan seterusnya. Baik. Jadi kesimpulannya. Fi'il mudhari' jika bersambung dengan nun inas. Hukumnya mabni atas. Sukun. Jika bersambung dengan nun taukid secara langsung. Mabni atas. Fath. Jika bersambung dengan nun taukid tidak langsung, hukumnya apa? Mu'rab. Qala wa taqaddama anna al-fi'la yadkhuluhu min anwa'il i'rabi thalathatun ar-raf'u wan-nasbu wal-jazmu. Telah berlalu bahwasanya fi'il itu, al-fi'la di sini yang dimaksud apa ya, Pak Abdillah? Naam, alif lam di sini lita'rif. Alif lam. Ini fi'il mudhari saja. Masuk kepadanya dari macam-macam i'rab tiga. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga jazm. Jadi hanya fi'il mudhari saja yang mu'rab. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun inas dan nun taukid, ini mu'rab. Bisa rafa, bisa nasab, dan bisa jazm. Kapan rafa ya Afana? Apa Usman? Jika kosong dari amil, penasab dan penjazm. Kapan nasab ya Khana Aba Ishak? Jika kemasukan amil, penasab. Kapan jazm ya Aba Nabila? Huruf apa? Wah ini memecahkan. Pasana. Pasana. Dia PM dorek mas menurut dia bagaimana? Jika kemasukan Amil penjazem. Naam. Allah musta'an. Kapan rofa? Tidak kemasukan penasob penjazem. Kapan nasob? Kemasukan penasob. Kapan jazem? Kemasukan alat penjazem. Qala idza ulima dzalika fal i'rabu khassun bil mudhari'i. Jika apabila diketahui hal itu, maka i'rab itu khusus bagi fi'il mudhari'. Syaratnya tadi apa, Pak Azam? Fi'il mudhari' yang bagaimana yang mu'rab? Yang tidak bersambung dengan nun inas dan nun taukid secara langsung. Jadi tidak semua fi'il mudhari'. Ya, mu'irab itu khusus bagi fi'il mudhari' yang bagaimana tadi? Yang tidak bersambung dengan nun inas dan tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung. Qala wa huwa marfu'un abadan. Dan fi'il mudhari' itu hukum asalnya marfu' selama-lamanya. Kapan marfu' tadi ya, Pak Royhan? Nah, idza tajarrada 'anil nasib wal jazim. Hatta yadkhula 'alaihi nasibun fayansibahu. Hatta sampai masuk kepadanya amil penasab lalu menasabkannya, au jazimun fayajzimahu, atau amil penjazim lalu menjazimkannya. Nahu, contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Syaitnya mana ya akhwana Abu Usman? Na'budu dan nasta'inu. Rafa nasab jazim. Kenapa rofa? Nah. Baik. Qala syarih. Qalu idza lam yattasil bi nunil inas ila akhirih ay amma in ittasala bihi nunul inasi nahwu wal walidatu yurdina fayubna ala sukuni. Ucapan beliau apabila tidak bersambung dengan nun inas sampai akhirnya, yaitu apabila. Adapun jika bersambung dengannya nun inas, seperti wal walidatu yurdi'na, maka hukumnya mabni atas sukun. Syaitnya mana ini ya, Khana? Babdillah? Yurdi'na. Rofa'na asaf jazam? Hah? Mabni atas sukun fi mahalli raf'in aw nun taukidil mubasyirati thaqilatan aw khafifatan, maka atau jika bersambung dengan nun taukid baik secara langsung, baik yang thaqilah yang ditasdid ataupun nun yang khafifah yang ringan yaitu nun fathah saja, contohnya la yusjananna wa la yakunan fayubna al fathi, maka hukumnya mabni atas fath. Yusjananna. Rafa nasab jazm ya Aba Abbas. Apa ini atas? Fat. Kenapa? Bersama dengan nun taukid takilah secara langsung. Yakunan. Rafa nasab jazm. Kenapa? Mana? Tanwin gitu kok. Tanwin atau nun? Berarti isim ini. Yakunan isim atau fi'il? Lihatannya isim atau fi'il. Tapi kok ada tanwinnya? Naam. Tanwin di situ adalah nun. Karena tanwin itu apa? Mabni alal fat karena bersama dengan apa? Nun taukid yang khafifah. Disukun ya, non-taukid khafifah itu yang disukun. Tadi salah ya. Bukan fat tapi apa? Disukun. Fayubna alal fathi kama taqaddama fi sadril kitabi. Maka hukumnya mabni atas fat sebagaimana telah berlalu di awal kitab ini. Nah, sudah berlalu pembahasan ini di awal kitab. Baik. Insya Allah untuk pembahasan ini marfu'un abadan pada pertemuan yang akan datang dinilai. Ada iskal mungkin? Nabila? Tadi kenapa kok tiba-tiba ke huruf C? Nelayan. Nah. Madin. Kenapa enggak madun? Karena dia isim mankus. Asalnya apa? Madiun. Seperti da'in. Asalnya? Da'iun. Madin. Ini asalnya isim. Ma-riyun. Tanwin, bahasanya apa? Nus. Jadi apa? Terus apa langkah berikutnya, Bosman? Sukinatil ya istisqali dhammati 'alaiha. Ya disukun karena beratnya dhamma. Ya. Jadi apa? Mabin. Sudah, sekarang bertemu dua sukun. Kudifatil ya iltikai sakinain fasara ma. Kemudian non dikembalikan ke tanwin. Jadi apa? Ma'bin, ka'in, ka'min, ka'din, dan seterusnya. Baik. Yang tautik, mubasyirah itu, tidak secara langsung itu apakah hanya kata-kata? Kalau yang khufifah bisa masuk kan? Khufifah juga termasuk. Khufifah juga bisa masuk. Yang tidak langsung. Iya. Ada fasil. Al-Muhim kalau ada pemisah, apapun pemisahnya, maka dia menjadi mu'rob. Baik. Okay.